السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، نواصل درسنا في تاريخ الخلفاء، وما زلنا في الخليفة الثاني من خلفاء الراشدين، وهو خليفة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد وصلنا إلى فصل في موافقات عمر، فصل في موافقات عمر، pasal tentang kecocokan pendapat-pendapat Umar dengan Al-Quran. Qad awsalaha ba'duhum ila akthar min 20. Beberapa ulama sudah mengumpulkan pendapat-pendapat Umar bin Khattab yang cocok dengan Quran itu mencapai 20 masalah. Dikeluarkan oleh Ibn Mardawi dari Mujahid, dia berkata, kana Umar yara ar-ra'ya fayanzil bihi al-Quran. Bahwasanya Umar pernah berpendapat dengan satu pendapat, ternyata turun Al-Quran sesuai dengan pendapatnya. Namun riwayat ini ada kelemahan. Demikian pula yang kedua, akhraja Ibn Asakir an Ali, dikeluarkan oleh Ibn Asakir dari Ali, inna fil Qur'ani la ra'yan min ra'yi Umar. Sesungguhnya dalam Quran ada satu pendapat yang mirip atau sama dengan pendapat Umar. Ini juga lemah, dhaif. Demikian pula yang ketiga, akhraja an Ibni Umar secara marfu', ma qala an-nasu fi syai'in wa qala fi Umar illa ja'a al-Qur'an bi nahwi ma yaqulu Umar. Apa-apa yang dikatakan oleh manusia dengan satu pendapat, kemudian Umar memiliki pendapat yang berbeda, ternyata turun ayat atau datang Al-Quran mirip dengan apa yang dikatakan Umar. Ikhwan ibn a'azakumullah, tiga riwayat ini disebutkan riwayat yang dhaif, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadza mursalun an Mujahid, hadisnya mursal. Dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar menyatakan isnaduhu dhaif pada hadis yang kedua. Apalagi yang Ibn Asakir disebutkan dalam tarikhnya, isnaduhu dhaif jiddan. Yang ketiga diriwayatkan oleh Ibn Adi dan Al-Fasawi dalam Ma'rifah wa Tarikh. Wal hadis da'afahu Ibnu Hadi sendiri, sedangkan hadis didhaifkan oleh Ibnu Hadi sendiri rahimahullah. Wa kada da'afahu Ibnu Al-Qaisarani dalam Adz-Dzakhirah. Baik, kenapa Imam Suyuti membawakan hadis-hadis yang lemah ini? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, beliau hanya mengumpulkan riwayatnya tetapi tidak memeriksa sanadnya. Kemungkinan yang kedua, karena apa yang terkandung dalam kalimat-kalimat ini terkandung dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim yang akan dibacakan berikutnya. Akhrajahu syaikhan, dikeluarkan oleh dua syaikh Bukhari dan Muslim, dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, wafaqtu rabbi fi thalathin, aku mencocoki Rabku, maksudnya dalam Quran, dalam tiga perkara. Qultu ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Aku pernah berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ambil tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat salat? Bagaimana kalau kita ambil tempat Ibrahim berdiri beribadah sebagai tempat salat kita? Ternyata turun ayat Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat Umar. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kata Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hendaklah kalian mengambil dari makam Ibrahim sebagai musalla, sebagai tempat salat. Makam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim. Bukan kuburan Ibrahim. Maqam dari qama yaqumu. Maka maqam adalah isim makan. Nama tempat. Maqam tempat qiyam. Makanul qiyam. Di mana Ibrahim berdiri di sana, beribadah di tempat tersebut, maka dianjurkan kita untuk sholat di tempat tersebut, di tempat berdirinya Ibrahim. Maka disunnahkan, karena kebetulan pelajaran Umdatul Ahkam sampai pada masalah haji dan umrah. Ketika tawaf haji ataupun umrah, khususnya ketika datang, maka setelah tawaf disunnahkan untuk sholat di makam Ibrahim. Disunnahkan melaksanakan ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat salat. Itu baru pertama, baru yang kesatu. Kata beliau, aku mencocoki Rabku dalam tiga perkara. Yang pertama, ketika aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat salat? Ternyata Allah turunkan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa qultu ya Rasulullah, yadkhul ala nisa'ika al-bar wal fajir. Falau amartahunna an yahtajibna. Aku juga pernah berkata, ya Rasulullah, masuk menemuimu orang yang baik dan orang yang jelek. Artinya dari fulan wa'alan, bahkan ada yang munafik, ada bahkan orang kafir yang memerintah begini, ada orang Yahudi yang datang. Datang kepadamu al-bar wal fajir. Falau amartahunna an yahtajibna. Coba sekiranya kalau engkau memberikan hijab atas wanita-wanitamu. Maksudnya, kalau saja aku usul kalau wanita-wanitamu itu dihijabi. Karena yang datang sini bukan hanya orang baik, ada orang-orang yang jelek, ada munafik, ada yang lainnya. Fanazalat ayatil hijab. Subhanallah, tepat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Umar, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ayatil hijab. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan pada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, dan juga para wanita-wanita muslimat, nisanya kaum muslimin, perintahkan mereka, yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dan juga ayat, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian meminta kepada mereka, para wanita tersebut, maka hendaklah kalian meminta dari balik hijab. Itu yang kedua. Fanazalat ayatul hijab. Fanazalat ayatul hijab. Wajtama nisa'an Nabi SAW fil ghairah. Berkumpul para istri-istri Nabi ketika terjadi kecemburuan di tengah-tengah mereka. Maka mereka berbuat sesuatu karena cemburu yang menjadikan Nabi kerepotan. Radiyallahu ta'ala anhunna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Barakallahu fikum. Tentunya karena wanita dengan ghairah tidak bisa dipisahkan. Bahkan diantara bukti kecintaan pada suaminya adalah kecemburuan. Tetapi ketika mereka menjadikan Nabi susah, Umar berkata, "Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna." Kata Umar pada wanita-wanita tadi, bisa jadi nanti Rabbnya Rasul, ini Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Rasulullah SAW menceraikan kalian semua, Allah akan gantikan buat beliau wanita-wanita yang lebih baik dari kalian. Yani Umar marah. Ya Rasulullah, ceraikan aja mereka semua, niscaya Allah akan ganti dengan wanita-wanita yang lebih baik. Padahal di antara mereka ada anaknya, anak perempuannya. Dia marahi anaknya. Engkau jangan bersikap seperti itu. Ditegur anaknya, dimarahi anaknya oleh Umar. Ternyata turun ayat persis seperti ucapan Umar tadi. Asa Rabbu intalaqakunna. Kalau dia menceraikan kalian, Allah akan gantikan untuk Nabi wanita-wanita yang lebih baik dari kalian. Muslimatin mu'minatin ila akhir ayat. Ini baru tiga. Wa akhraja muslimun an Umar. Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam sahihnya bahwa Umar berkata, wa faqtu rabbi fi thalath. Aku mencocoki Rabbku dalam tiga perkara. Tetapi disebutkan di sini ada satu yang berbeda. Berarti jumlahnya jadi empat. Disebutkan di sini dalam hadis riwayat Muslim, fil hijabi wa asara badra asara badrin wa fi maqami Ibrahim fa fi hadzal hadis khoslatun rabi'ah. Disebutkan tiga. Pertama, masalah hijab. Di hadis pertama tadi ada, wa fi asara badrin atau usara badrin. Yang kedua, pada masalah tawanan-tawanan perang Badr. Sudah kita baca kemarin pada pertemuan yang lalu bahwa sebagian mengusulkan bagaimana kalau ditebus saja, sebagian lagi mengusulkan begini dan begitu. Ternyata Umar mengusulkan bunuh mereka semua. Ternyata Allah turunkan apa yang mencocoki Umar. Kalian tidak pantas memiliki tawanan kalau kalian dalam keadaan masih lemah. Ada gak di atas dari tiga yang sebutkan dalam Bukhari Muslim? Hah? Tidak ada. Berarti ini khoslatun rabi'ah, yang keempat. Wa fi maqami Ibrahim, dan masalah maqam Ibrahim ada di atas. Fa fi hadzal hadis khoslatun rabi'ah. Dalam hadis riwayat Muslim ini ada yang keempat. Berarti kita sudah mendapatkan berapa? Empat. Yang pertama, naam, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Yang kedua, masalah ayatul hijab. Yang ketiga, naam, masalah ayat in talaqakunna ila akhirih. Tentang masalah ucapan Umar, kalau Rasulullah menceraikan kalian semuanya, Allah akan gantikan untuk Nabi yang lebih baik dari kalian. Yang keempat, tentang masalah usaha Badr, tawanan-tawanan perang Badr. Baik. Wa fi at-tahdhib lil-Mizzi. Di dalam at-tahdhib oleh Al-Mizzi, nazal al-Qur'anu bimuafaqatihi fi asra Badrin wa fil Hijab wa fi maqam Ibrahim wa fi tahrim al-khamr. Dalam tahdhib Al-Mizzi rahimahullah, nazal al-Qur'an, telah turun al-Qur'an yang mencocoki Umar bin Khattab. Yang pertama tentang Asra Badrin, tawanan perang Badr. Sudah disebut atau belum disebut? Sudah disebut. Wa fil Hijabi, dan dalam masalah hijab sudah disebut? Sudah. Wa fi maqami Ibrahim, sudah disebut? Sudah. Wa fi tahrimil khamr, dalam masalah pengharaman khamr, sudah disebut? Belum. Berarti ada tambahan satu lagi. Menjadi berapa? Jadi lima. Fazada khaslatun khamisah. Dalam riwayat ini ada tambahan yang kelima. Baik, apa dalilnya? Ini kan hanya ucapan Al-Mizzi rahimahullah. Dijawab, hadithuha fis sunan. Ada hadisnya, yaitu di dalam sunan dan juga dalam mustadrak Imam Hakim. Bahwasanya Umar pernah berkata, Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syafi'ah. Ya Allah, terangkanlah pada kami sejelas-jelasnya bagaimana hukumnya khamr ini, bagaimana hukumnya minuman keras ini. Sampai turunlah ayat Allah tentang pengharaman khamr. Umar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan khamr? Karena Umar melihat orang minum khamr selalu bertingkah dengan tingkah-tingkah yang tidak pantas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi orang membaca Al-Qur'an, qul ya ayyuhal kafirun, tidak selesai-selesai. Berputar-putar terus. Karena dalam keadaan minum khamr atau dalam keadaan mabuk. Karena waktu itu belum ada larangan dan belum turun ayat al-khamr. Jadi jangan salahkan sahabatnya, memang saat itu belum ada pengharaman. Tapi kejelekannya Umar melihat, ya Rasulullah, ini khamr telah membuat masalah, telah membuat kejelekan-kejelekan. Turun ayat bahwasanya khamr itu ada manfaatnya, tetapi kejelekannya lebih besar lagi daripada manfaatnya, ila akhirnya. Umar masih belum puas, ya Rasulullah, bayyin bayanan syafi'ah. Berdoa, ya Allah, Allahumma bayyin lana bayanan syafi'ah. Ya Allah, jelaskanlah pada kami dengan penjelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Maka turunlah ayat khamr, membenarkan Umar bahwa memang khamr itu tidak pantas diminum oleh orang-orang mukmin. Turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun. Itu sudah menunjukkan betapa jeleknya. Min amali syaitan, dari amalan syaitan lebih jelek lagi. Dan diakhiri dengan kalimat, wahal antum muntahun, apakah kalian sudah berhenti? Umar dan lain-lain menjawab, intahaina, intahaina. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi an Anas. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Umar berkata, wafaqtu rabbi fi arba'in, aku mencocoki Rabbku dalam empat perkara. Nazalat hadhihi al-ayah, turun ayat, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Falamma nazalat qultu ana, fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Fanazalat fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini juga belum disebut poin ini. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin. Kata Umar, aku spontan berkata, "Tabarakallahu ahsanal khaliqin." Maha suci Allah yang Maha Pencipta. Ternyata turun kelanjutan ayat tadi. "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Ini mencocokkan Umar juga. Sudah berapa? Hah? 6. Fazada fi hadal hadis khoslatun sadisah. Maka dalam hadis ini kita mendapatkan tambahan berikutnya, yaitu yang ke-6. Walil hadisi tariqun akhar. Dalam hadis ini ada jalan lain dari Ibn Abbas. Auradathu fi tafsir al-Musnad. Thumma ra'aitu fi kitab fadail al-imamain li Abi Abdullah Asy-Syaibani qala wafaqa Umar rabbahu fi ahad wa 20 mawdi'an. Dalam kitab fadail al-imamain oleh Abu Abdullah Asy-Syaibani, dia berkata Umar mencocoki Rabbnya dalam 21 tempat. Maka disebutkan di antaranya 6 ini. Kelanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bismillahi taala wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira.